Selamat siang Pak Antono. Selamat siang Bu. Iya, apa nih Pak komentarnya Pak? Kasiannya Bu ya. Kan luar negeri kan orangnya notabene-nya kan gak ada yang buta huruf Bu. Pakai audiovisual kan bisa. Nah yang dipikirnya tuh yang dalam negeri dong Bu, yang masih banyak buta huruf, pendidikan rendah kan Bu. Makasih Bu, itu komentar saya. Terima kasih Pak Antono. Anda ingin menyampaikan suara Anda barangkali berbeda dengan Pak Antono ataupun senada ya. Silakan bergabung bersama kami di Businessman Opinion. Pak Aris, selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Iya, komentarnya nih Pak. Ya lah, itu hebatnya orang Indonesia, apalagi pejabat-pejabat Indonesia. Pinternya itu habisin anggaran aja, banyak pinter cari anggaran. Itu aja Pak. Masih. Baik, terima kasih Pak Aris ya. Bapak Herman, silakan ya, Pak komentarnya. Iya siang. Ya kalau menurut saya itu KPU orang-orangnya nggak betul lah kalau begitu. Negara lagi susah, rakyatnya susah, masih bisa pikir-pikir seperti itu. Ya itu baik. Aja. Terima kasih Pak Herman atas komentar Anda. Pak Albert, selamat siang Pak Albert. Selamat siang. Iya komentarnya apa nih Pak? Menurut saya sih KPU prioritasnya salah ya. Maksudnya tidak memperhatikan yang di dalam negeri dulu. Itu kan menghabiskan banyak dana untuk luar negeri dan hotel, tempat tinggal dan lain-lainnya. Sedangkan di dalam negerinya itu harus diperhatikan dulu gitu. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih Pak Albert. Selamat siang Ibu Ariati. Iya Bu. Iya, komentarnya apa nih? Saya mau tanya Bu, apakah itu nggak bisa dicegah sama sekali ya Bu ya? Nggak ada yang apa kuasa gitu untuk bilang tidak setidak saat saja, nggak usah saja gitu ya Bu ya? Iya baik. Gitu aja Bu. Terima kasih Ibu Ariati, semoga didengar ya oleh yang bersangkutan. Baik, ke penelpon terakhir ya Pak Erik, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda Pak? Itu memang KPU itu kurang kerja itu. Apa misalnya dia ke Jerman, misalnya ke Amerika, apa bisa dikumpulkannya orang Indonesia di sana itu untuk mendengar sosialisasi mengenai pemilu? Kan tentu kan tidak, mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dalam negeri ajalah diurusin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik.